Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman kathiran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar radio Al-Faruq yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa melalui udara untuk kita bersama-sama mempelajari agama Allah, mengambil faedah dari keterangan para ulama tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat An-Naba. Fa nas'alullah Subhanahu wa taala at-taufiq. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi taufiq untuk kita bisa mendapatkan kebenaran, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang diberi taufik untuk mengamalkan kebenaran yang telah sampai kepada kita. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dari terjatuh kepada kesalahan, kepada penyimpangan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi istiqamah untuk terus bersemangat di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalankan agama yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya ini dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita sampai kepada ayat yang ke-31 dan seterusnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Setelah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat sebelumnya memberitakan tentang keadaan orang-orang al-mujrimin, keadaan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, keadaan orang-orang yang melampaui batas, yang mengikuti hawa nafsu dan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu bahwasanya mereka akan tinggal di neraka, labithina fiha ahqaba, akan tinggal di neraka dalam waktu yang sangat sangat lama, bahkan ada yang kekal selama-lamanya, nas'alullah salamah, yang mereka di neraka itu tidak akan merasakan rasa sejuk, tidak akan merasakan rasa enak sedetik pun. Labithina fiha qaba la yadhuquna fiha barda wala syaraba, dan tidak akan mendapatkan minuman, tidak akan mendapatkan sesuatu yang menyejukkan badannya, dan juga tidak ada yang akan menyejukkan dalam tubuhnya. Illa hamima wa ghassaqa, yang ada hanyalah air yang sangat panas, yang ada hanyalah nanah, yang ada hanyalah siksa Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan balasan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan mereka, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang mendahulukan hawa nafsunya ya, dan tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, selanjutnya Allah menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang bertakwa, dimulai dengan keadaan yang pertama, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, mereka itu mafaza, akan mendapatkan tempat yang menyelamatkan, tempat yang penuh dengan keselamatan, tempat yang jauh dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan keberuntungan yang selama-lamanya, akan mendapatkan kenikmatan yang tidak ada putusnya. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan bertakwa sebagaimana telah kita pahami adalah orang-orang yang menjaga dirinya dari terkena kemurkaan Allah, menjaga dirinya dari terkena azab Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini tidaklah terwujud kecuali dengan at-tamassuk, dengan berpegang teguh bita'atihi, dengan ketaatan kepada Allah, dengan meninggalkan larangan-larangan Allah dan menjauhinya. Maka bagi mereka mafazah, tempat yang menyelamatkan, tempat yang penuh dengan keselamatan, kebahagiaan, yang tempat yang menyebabkan mereka jauh dari api neraka, tidak terkena api neraka, sebagaimana dikatakan oleh Mujahid, dikatakan oleh Qatadah, fazu fanajau minan nar. Ini orang yang selamat, orang yang beruntung sehingga jauh dari api neraka. Dan sebagian lagi mengatakan sebagaimana dikatakan Abdullah bin Abbas, adalah tempat yang mutanazzah, tempat yang indah, tempat yang bersih dari kekurangan-kekurangan. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa bagi orang muttaqin akan mendapatkan tempat yang penuh dengan keindahan, tempat yang bersih dari kejelekan. Terbukti dengan ayat berikutnya Allah menyatakan hadaiq wa a'naba. Hadaiq, wa hiya al-basatin min nakhil aw ghairiha. Yani apa namanya, kebun-kebun, kebun-kebun yang luas dari kebun korma dan yang semisalnya, kebun-kebun yang berisi tanaman-tanaman yang bermacam-macam, berisi buah-buahan yang bermacam-macam jenisnya. Kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan juga a'naba, yaitu anggur. Kebun-kebun dan anggur, kebun-kebun yang bermacam-macam jenisnya dan juga anggur. Disebutkan secara khusus anggur ini dalam ayat ini, karena yang dikenal oleh manusia adalah buah anggur itu adalah buah yang mulia, buah yang sangat enak, buah yang mahal, yang tidak setiap orang bisa merasakannya di dunia ini, hanya orang-orang yang tertentu. Biasanya yang membeli anggur, yang makan anggur itu orang-orang yang tertentu di dunia ini, yang ketika ada tamu dia bisa menyuguhkan kepada tamunya anggur, ini tidak setiap orang, ataupun ketika orang tadi menyuguhkan anggur, dia tidak suguhkan pada setiap orang, tapi pada orang-orang yang sangat istimewa. Ini buah yang istimewa, maka disebutkan secara khusus karena keistimewaannya dan juga karena banyaknya buah ini nanti di kebun-kebun yang ada di jannah. Maka demikianlah kenikmatan yang Allah karuniakan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah memberitakan bagaimana keadaan orang yang bahagia, yaitu orang-orang yang Allah siapkan nanti di surga kenikmatan yang selama-lamanya, kemuliaan yang selama-lamanya, akan mendapatkan kebun-kebun, akan mendapatkan anggur, ya, atau kebun-kebun anggur. 6. Dan berikutnya, keadaan berikutnya, wa kawaiba atroba, bagi mereka di surga akan ada zaujat, istri-istri, atau lebih tepat barangkali disebut dengan bidadari-bidadari, yang sangat sesuai dengan apa yang sangat diidam-idamkan, ya, bidadari yang luar biasa, ya, nah, yang sangat menarik bagi dirinya. Nah, dikatakan di sini dengan kalimat wa kawaiba atroba, dikatakan oleh Al-Ibn Katsir, yani huran kawaib, huran kawaib, bidadari bidadari yang kawaib. Apa itu kawaib? Dikatakan oleh Ibn Abbas dan Mujahid dan yang lainnya, ay nawahid, yaitu yang nawahid. Apa itu nawahid? Ya'nun anna suduyyahunna nawahid lam yatadayyalna li'annahunna abkar urub atrab fi sinnin wahidah. Nah, dikatakan kawaib karena buah dada mereka, ya, itu adalah masih kokoh, ya, masih apa namanya ini, buah dadanya perempuan-perempuan yang perawan, ya, nah, yang masih muda belia, nah, dan juga atroba yang sebaya umurnya, ya, para wanita bidadari yang sangat menarik, ya, yang Allah telah siapkan bagi mereka, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa berpegang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka mereka akan mendapatkan, ya, mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah dibayangkan, ya, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbayang di dalam hatinya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis di sini oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ya, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat di sini, ya, dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya, nah, sampai kepada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mendengar, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, bahwasanya nanti akan dikatakan kepada ahlul jannah, ya ahlul jannah, madza turidun an umtirakum, akan dikatakan kepada ahlul jannah, penghuni surga, wahai ahlu surga, apa yang kalian inginkan untuk aku turunkan sebagai hujan bagi kalian, akan aku turunkan seakan-akan itu hujan bagi kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, hatta inna latumtiruhum al-kawa'ib al-atrab, yang Allah turunkan adalah bidadari-bidadari yang umurnya sebaya. Nah, maka ini suatu kenikmatan yang sangat besar yang Allah telah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Fa nas'alullah Subhanahu wa taala salamah, nas'alullah Subhanahu wa taala an yuwaffiqana wa an yahdiyana ila sirat al-muttaqin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada jalannya orang-orang yang bertakwa, sehingga masuk dalam kelompoknya orang-orang yang bertakwa. Keadaan berikutnya Allah menyatakan wa ka'san dihaqa, dan bagi mereka ka'san dihaqa, ka'san yaitu gelas-gelas, nah, gelas-gelas yang dihaqa, dikatakan makna dihaqa oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mamlu'atun mutatabi'ah, nah, dikatakan oleh Ikrimah safiyah. Nah, makna ka'san dihaqa adalah gelas-gelas yang banyak, ya, yang berjejer dan telah dipenuhi dengan minuman-minuman. Nah, dengan minuman yang sangat lezat, ya, minuman yang sangat nikmat, ya. Bagi mereka ahlul jannah telah disiapkan gelas-gelas yang telah berisi minuman-minuman, gelas yang begitu banyak yang siap tinggal diambil, tinggal diminum, ya, dengan air yang sangat lezat, air minum yang sangat lezat, ya, yang sudah disiapkan, ya, dalam jumlah yang banyak. Atau dikatakan juga air yang safiyah, air yang tidak tercampur dengan kejelekan-kejelekan, air yang sangat bersih, yang tidak tercampur dengan kejelekan-kejelekan, air yang sangat nikmat dan jumlahnya sangat banyak dan selalu siap untuk diambil dan siap untuk diminum dari gelas tersebut. Nah, kemudian keadaan berikutnya bagi mereka orang yang bertakwa, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Mereka nanti di jannah, orang yang bertakwa nanti di jannah tidak akan mendengar, la yasma'una fiha lagwa, tidak akan mendengar ucapan-ucapan yang tidak ada faedahnya. Nah, apalagi ya, wala kidzaba, apalagi ucapan yang itu berupa dosa. Nah, tidak akan mendapatkan ucapan ya, lahwa wala kidzaba, dalam ayat yang lainnya wala ta'tsim, wala ta'tsima. Nah, la yasma'una fiha lahwa wala ta'tsima illa qilan salama salama. Dalam ayat yang lainnya dikatakan bahwasanya tidak akan mendengar di sana ucapan yang tidak ada manfaatnya, bahkan tidak ada ucapan yang itu dosa, ucapan yang menyakitkan, ya. Tidak ada. Yang ada adalah ucapan yang baik, ucapan yang menyelamat, yang isinya adalah keselamatan, isinya adalah pujian, isinya adalah ucapan yang menyenangkan. Nah, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, laisa fiha kalamun laghin 'arin 'anil fa'idah. Tidak akan ada ucapan yang sia-sia, ucapan yang hanya diucapkan begitu saja tidak ada faedahnya. Ucapan yang muncul, yang didengar adalah ucapan-ucapan yang indah, ucapan-ucapan yang menyenangkan, ucapan-ucapan yang membahagiakan. Dan juga tidak ada ucapan wala isma kadib, tidak ada dosa, ucapan yang berdusta atau ucapan yang menyakitkan. Bal hiya darussalam, tetapi surga adalah darussalam, tempat keselamatan, tempat kebahagiaan. Wa kullu kalamin fiha salim minan naqs, yang ucapan-ucapan yang ada dalam surga adalah ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang isinya adalah kebaikan, yang tidak ada kejelekannya sama sekali. Nah, yang semua itu jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, yang semua itu adalah merupakan balasan, merupakan sebab ya, dari perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hamba, sebab dari amalan soleh yang dilakukan oleh hamba-hambanya yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga dia bisa menjalankan amal soleh. Allah menyatakan jazaan min rabbika, sebagai balasan. Balasan dari apa? Balasan dari amal soleh. Ya, balasan dari amal soleh yang dilakukan oleh hamba yang mendapatkan taufik dari Allah sehingga bisa beramal soleh. Nah, dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, hadzal ladzi dzakarnahu jazahumullahu bihi, bahwasanya apa yang kami sebutkan tadi berupa mafaza, tempat kemenangan, tempat keberuntungan, tempat yang indah, yang tidak ada kejelekannya, yang berisi kebun-kebun yang bermacam-macam jenisnya, dan juga anggur, dan juga bidadari-bidadari, dan juga minuman-minuman yang penuh dengan air yang sangat lezat, dan juga suasana yang tidak ada kalimat kata-kata yang menyakitkan, tidak ada kata-kata yang tidak ada faedahnya, tidak ada kata-kata yang tidak menyenangkan, semua itu adalah jazaan, balasan. Yang disebutkan tadi semuanya adalah balasan Allah kepada mereka, orang-orang yang bertakwa, dengan sebab ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ataan, di samping balasan juga ataan, pemberian. Pemberian dari Allah artinya bukan sekedar balasan, tetapi lebih dari balasan. Balasan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga amalan yang sedikit namun mendapatkan balasan yang luar biasa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah. Yang perintah-perintah Allah itu tidak ada yang berat, tidak ada perintah Allah itu yang tidak bisa dijalankan. Semuanya adalah perintah yang telah dimudahkan, perintah yang kita bisa menjalankannya. Nah, namun pahalanya sangat besar. Allah akan membalas dan Allah akan memberi. A'tahumu bifadlihi wa mannihi wa ihsanihi wa rahmatihi. A'ta'an hisaba. Allah akan memberinya dengan pemberian yang tidak ada hitungannya. Semua itu adalah balasan dan pemberian yang tidak ada hitungannya. Yang sangat banyak, yang tidak ada terhitung jumlahnya. Balasan yang luar biasa bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab takwanya dia dibalas, dan juga karena keutamaan Allah, Allah akan memberikan lebih dari sekedar balasan, namun juga pemberian yang sangat besar, yang sangat istimewa, yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kewajiban kita adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, segera kembali kepada Allah sebelum ajal mendatangi kita, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidak ada lagi kesempatan untuk kita bisa kembali kepada Allah. Dan juga bertakwa adalah seorang berusaha untuk menjaga apa yang telah dia lakukan dari kebaikan dan apa yang telah dia tinggalkan dari kejelekannya, terus bertakwa kepada Allah sampai ajal mendatangi dia, sampai kematian mendatangi dia, dia dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan balasan yang besar, dia akan mendapatkan keutamaan yang besar pada hari pembalasan. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita yang sebentar di dunia ini untuk bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, untuk menjadi orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya, untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, yang senantiasa berpegang teguh dengan agama Allah, dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa ikhlas dalam melakukan amalan-amalan ibadah, senantiasa memurnikan niatnya hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah, hanya untuk mendapatkan balasan di akhirat, untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, dan mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan dunia, bukan untuk mendapatkan sanjungan, bukan untuk mendapatkan pujian, namun semata-mata untuk Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan yang di akhirat. Yang di dunia ini hanya sebentar, yang di dunia ini hanya sedikit. Dunia ini hanya tempat untuk kita lewat, ya. Maka kita jadikan ibadah kita jadikan apa yang kita lakukan dari perintah, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya adalah semata-mata mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama ini, yang kita bisa ambil faedahnya dari tafsir Ibnu Katsir, ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Dan kita berpindah pada menjawab beberapa pertanyaan, ya, yang datang kepada kita.